Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah jazakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, dan kepada kaum muslimin yang melihat atau mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat. Banyak kalau kita teliti satu persatu nikmat itu tidak akan dapat kita hitung. Kita bisa duduk di majlis ini, ini satu nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak memberikan taufik kepada kita, kita enggak akan bisa datang ke tempat ini. Kalau Allah enggak berikan kesehatan kepada kita, kita enggak akan bisa datang ke tempat ini. Ini semuanya nikmat. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat itu. Dan harus kita terus ingat bahwa kebaikan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita sangat banyak. Yang belum bagi kita, syukur kepada Allah. Yang belum bagi kita, syukur. Makanya kita harus terus bersyukur atas semua nikmat. Satu persatu nikmat itu dari tubuh kita aja enggak bisa kita hitung nikmat itu. Dari nikmat mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki dan semua yang ada. Itu aja perlu disyukuri semuanya setiap hari. Belum lagi udara dan segala macam. Supaya kita enggak lupa, seadanya pun kita mengalami kesulitan, kesusahan, kefakiran atau yang lainnya, atau sakit, nikmat Allah yang Allah berikan sangat banyak. Antara nikmat dengan musibah lebih banyak mana? Nikmat. Makanya Allah ingatkan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhulumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Makanya kita wajib bersyukur. Dan kita diberikan hidayah Allah untuk nuntut ilmu, mengaji, ini nikmat yang besar. Mendengarkan kajian, nikmat yang besar. Jutaan manusia enggak sempat mendengarkan kajian. Enggak sempat dia untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi yang sahih. Kerugian. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Sehingga nanti Allah akan tambah nikmat itu. Tapi yang paling penting antum dari nikmat itu, bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk jalan-jalan, bukan buat kerja, bukan buat yang lain. Cari nafkah wajib, tapi tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita masih membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Sekarang kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh di antara pembatal keislaman, melakukan sihir. Kita masih di bab yang ke-44. poin ke-44 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah tentang pembatal keislaman. Sekarang masuk yang ke-7, melakukan sihir, yaitu melakukan praktek-praktek sihir, termasuk dalamnya as-sarfu dan al-atfu. As-sarfu atau guna-guna merupakan perbuatan sihir yang dimaksudkan dengannya untuk merubah keadaan seorang dari apa yang dicintainya, seperti memalingkan kecintaan seorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian terhadapnya. Adapun al-atfu pelet adalah amalan sihir yang dimaksudkan untuk memacu dan mendorong seseorang dari apa yang tidak dicintainya sehingga ia mencintai dengan cara-cara syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nadzum fitnatun fala takfur." Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kalian kafir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tasyirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwala pelet merupakan perbuatan syirik. Hadis ini sahih dari Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan juga oleh yang lainnya. Untuk melihat tentang pembahasan sihir ini di poin yang ke-56. Poin ke-56 halaman 459. Tentang hukum sihir dan tukang sihir. Jadi Ahlussunnah Wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan meyakini bahwa hal ini benar-benar ada sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Alasan dimasukkannya tentang sihir dalam kitab-kitab akidah, perhatikan, alasan dimasukkannya tentang sihir dalam kitab akidah karena sihir banyak jenisnya, diperhatikan dengan cara kesyirikan dan bertawasul dengan syaitan-syaitan agar bisa menyampaikan keinginan si tukang sihir. Maka tauhid seseorang hamba tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan semua jenis sihir, sedikit atau banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin wa la mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malaikaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna ma minhumma man yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itu adalah kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kamu. Sebab itu janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencerakakan seorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencerakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir, niscaya tidak akan dapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Sihir, dijelaskan, adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra dan buhul-buhul yang ditiup yang dapat berpengaruh pada hati, akal dan badan. Jadi sihir itu punya pengaruh. Jadi ada kelompok-kelompok yang tidak percaya kepada sihir. Dari filsafat, dari orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, karena mereka menggunakan akal, kata mereka enggak masuk akal orang terkena sihir. Sama mereka juga mengatakan tidak masuk akal orang bisa kemasukan jin. Karena mereka menggunakan akalnya, mereka tolak itu. Padahal nas, ayat dan hadis sudah jelas tentang masalah ini. Jadi sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra dan bul-bul yang ditiup yang dapat berpengaruh pada hati dan akal dan badan. Maka sihir dapat menyakiti, dapat membunuh sihir itu. Dapat memisahkan suami dengan istrinya. Dapat membuat orang itu saling membenci. Dan juga dapat membuat orang saling mencintai. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, "Wa min syarrin nafathati fil 'uqad." Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup pada buhulnya. Jadi biasanya orang ketika menjalankan sihir dia meniup buhul itu, tali-tali untuk menyakiti orang yang dia kerjakan itu. Sihir adalah tipu daya dan daya setan. Sihir adalah tipu daya setan. Melalui wali dan tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar yang lain. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Karena itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir. Sihir, guna-guna dan lainnya tidak akan mengenai seorang kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Kemudian sihir ini adalah syirik, karena tukang-tukang sihir mendekatkan diri dan minta tolong kepada setan dan bergantung kepada mereka. Di dalam sihir juga para tukang sihir itu mendakwakan diri bahwa mereka mengetahui yang gaib, padahal yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Maka dari sini, karena sihir itu adalah syirik dan sihir juga mendakwakan dirinya bahwa dia mengetahui yang gaib, maka dimasukkan bahwa tukang sihir itu dia batal agamanya. Dan dia murtad dari agamanya. Dan dia wajib untuk dibunuh. Tukang sihir itu. Yang membunuh adalah ulamri. Maka jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh. Seperti pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, rahimahumullah. Sihir ini merupakan dosa besar yang membinasakan seorang di dunia dan akhirat. Jadi tukang sihir menurut para ulama salaf itu kafir. Sebab nas ayatnya menjelaskan tentang kekafiran. Kemudian juga tukang sihir dipenggal lehernya, telah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Dibunuh tukang sihir radhiyallahu, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dilakukan juga oleh Jundub Al-Khair radhiyallahu an, dan juga diperintahkan juga oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni, dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Mukhtasar Ma'arij Qabul, juga dalam kitab Tauhid. Nanti Anda bisa lihat dalam kitab Tauhid tentang sihir, syarat kitab Tauhid. Dan sihir kenapa dikatakan sebagai pembatal keislaman? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat kufur. Anda perhatikan kalimatnya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Itu satu. Yang kedua, Allah sebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Yang ketiga, Allah menyebutkan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh orang-orang yang membeli sihir itu, dia enggak akan ada dapat bagian di akhirat. Kalau enggak dapat bagian di akhirat, berarti dia tempatnya di mana? Neraka. Berarti dia kafir. Gitu. Dan tiga ini Allah sebutkan dalam satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 102. Makanya para ulama mengkafirkan. Jadi jumhur ulama salaf itu mengkafirkan tukang sihir dan harus dibunuh. Karena dia merusak. Sihir ini merusak. Mengganggu orang. Bisa membuat orang itu gila, bisa membuat orang itu sakit, bisa membuat orang itu cerai. Dan Allah menyebutkan demikian di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini, Allah menyebutkan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang dapat menceraikan suami dengan istrinya. Dan itu hakikat terjadi sihir ini. Jadi sihir ini punya pengaruh. dan kita wajib berhati-hati sihir ini. Tukang sihir banyak, dan sihir sejak dulu sudah ada, dari mulai zamannya Nabi Musa AS, tukang-tukang sihirnya Firaun yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan terus sampai zaman Nabi Muhammad juga SAW ada tukang sihir, sampai zamannya Khulafaur Rasyidin, dan sampai sekarang banyak tukang sihir itu. Semakin jauh dari kenabian, semakin banyak tukang sihir. Di Indonesia ini banyak tukang sihir, gitu. Banyak tukang sihir yang kita wajib berhati-hati dan kita berlindung dari mereka. Perlindungan diri kita dari sihir itu ada, saya bawakan di dalam kitab Hikmah di Balik Musibah. Antum catat itu, Hikmah di Balik Musibah, tentang pengobatan dan dengan ruqyah terhadap sihir. Dan hukuman tukang sihir itu, dia murtad, keluar dari agama Islam, dan dia dibunuh. Kemudian penanganan sihir secara syar'i, yang pertama itu yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, dari yang pertama ini, menunaikan seluruh kewajiban, meninggalkan semua larangan, serta bertaubat dari segala macam perbuatan dosa. Yang ketiga, dari yang pertama, memperbanyak baca Al-Quran dan jadikan sebagai wirid yang dibaca setiap hari, seperti yang tadi saya sebutkan. Paling enggak minimal 1 juz kita baca, 2 juz kalau bisa, setiap hari itu baca Al-Quran, jangan tinggalkan. Itu untuk baca Qurannya. Nanti kalau antum mau tahu isinya, ya baca terjemahnya. Untuk baca Qurannya tetap 1 juz baca Qurannya. Nanti kalau ingin tahu terjemahnya, ya baca lagi. Ingin tahu tafsirnya, baca lagi tafsirnya. Dan 1 juz nggak sampai 1 jam, 1 juz nggak sampai 1 jam. Tinggal nanti tambah lagi untuk baca terjemahnya, baca tafsirnya. Terutama kita dianjurkan di rumah membaca surah apa? Al-Baqarah. Dan Nabi bersabda SAW dalam hadis dari sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarata wa Surata Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yaumul qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa taraka hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya ia datang pada kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Zahrawaini, yaitu 2 bunga, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena sungguhnya keduanya datang pada kiamat seolah-olah keduanya awan, atau 2 naungan, atau seolah-olah 2 kelompok burung yang membentangkan sayap, mereka membela para pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena sungguhnya mengambilnya surah Al-Baqarah al-barokah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Ya, orang kalau baca surah Al-Baqarah, tukang sihir tidak akan mampu mengalahkan orang yang baca surah Al-Baqarah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Jadi Al-Batalah wala tastati'ul batalah, dijelaskan oleh perawinya, kata Al-Batalah yaitu tukang-tukang sihir. Juga hadis Nabi yang ma'ruf, yang anda sudah ketahui, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis sahih Muslim. Kemudian yang keempat, dari bagian yang pertama, melindungi dan menyelindungi diri dengan banyak memanjatkan berbagai macam doa, kemudian ta'awud serta zikir-zikir yang disyariatkan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Di antaranya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Bisa dibaca pagi 100 kali, sore 100 kali. Kemudian Jangan tinggalkan juga membaca zikir-zikir. Nabi suruh berzikir itu sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa baca zikir pagi dan petang, zikir ketika selesai sholat, zikir ketika kita mau tidur, ketika bangun tidur, ketika masuk WC, keluar WC, ketika keluar dari rumah dan yang lainnya, itu jangan tinggalkan. Kemudian yang kelima dari yang pertama, yaitu makan 7 buah kurma ajwa, yang terkenal dengan istilah kurma Nabi SAW. Itu pagi hari. Kata Nabi SAW, man istabaha bisabi tamaratin ajwatan lam yadurrahu dhalikal yawm summun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, itu kurma Nabi SAW, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kalau enggak ada ajwa ya kurma Madinah pokoknya. Syekh bin Baz berpendapat kalau enggak ada ajwa ya kurma Madinah juga mempunyai sifat tertentu yang bisa mencegah dari gangguan sihir dan racun. Tapi yang bagus kalau ada ya kurma ajwa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau ada orang terkena sihir ya diruqyah. Gitu. Di antaranya caranya dengan menumbuk 7 helai daun pohon bidara yang hijau di 2 batu. Kemudian siramkan air ke atasnya, kemudian disuruh orang itu mandi. Gitu. Ada berapa lagi, nanti antum bisa baca di buku Hikmah di Balik Musibah. Jadi ada cara yang pertama, ada cara yang kedua. Kemudian juga kita meruqyah orang yang terkena sihir itu. Sihir ini ada tanda-tandanya. Dan biasanya tukang sihir itu beda dengan orang-orang lain. Dan kita ketika ada penyakit gak boleh datang ke tukang sihir. Sama dengan ke dukun gak boleh datang. Ke dukun, tukang sihir. Kalau orang datang bertanya sesuatu kepada tukang sihir atau dukun, gak akan diterima sholatnya berapa hari? 40. Jadi man ata kahinan aw arrafan fasalun syai'in lam tuqbalu salatun 40 laila. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar, kemudian menanyakan sesuatu, enggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Kemudian satu lagi pembahasan yang sekarang kita masuk yang ke-8. Termasuk pembatal keislaman yang ke-8 itu menolong dan membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Perhatikan, menolong dan membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Ini termasuk pembatal keislaman. Berarti bagaimana seorang muslim dia membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin? Berarti imannya enggak ada orang ini. Kalau dia beriman, mestinya dia mencintai kaum muslimin, menolong kaum muslimin, bukan malah membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may tawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kamu. Sebagai teman atau sebagai pemimpin enggak boleh. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Demikian Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu alladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba min alladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin kamu orang-orang yang membuat agama kamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman. Artinya jadi jangan jadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, dan jangan jadikan orang musyrik juga sebagai pemimpin yang mereka menjadikan agama kalian sebagai permainan. Ini tentang ini pembahasan yang ke-8 ini. Ini pembahasan tentang al-wala wal-bara. Dan ada pembahasan nanti di buku ini untuk melihat di halaman 503 di poin yang ke-65 tentang al-wala wal bara. Di dalam Islam ada al-wala, yaitu kecintaan, loyalitas dan setia, itu hanya kepada orang beriman. Orang beriman. Kemudian al-bara, berlepas diri, membenci, memusuhi, ya kepada orang-orang kafir. Di antara hak-hak bara, di halaman 503, di antara hak-hak bara, arti berlepas diri dari orang-orang kafir, di antara haknya kita membenci syirik dan kufur, serta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas diri mereka. Arti kita membenci kesyirikan, membenci kekufuran, itu merupakan konsekuensi dari iman kita kepada Allah. Konsekuensi dari akidah kita kepada Allah. Kita harus membenci kesyirikan, kekufuran. Bukan mencintai, enggak boleh. Karena Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Ibrahim dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Artinya aku membenci apa yang kalian sembah. Berlepas diri. Kecuali zat yang satu yang menciptakan aku, yaitu Allah. Karena Allah akan menunjukkan aku. Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal bagi anak cucunya, agar mereka kembali pada kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, hak bara, tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan tidak boleh mencintai mereka. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah di ayat 1, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh kamu dan musuhku dan musuh kamu sebagai pemimpin dan teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Jadi enggak boleh kita menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini hak barok, berlepas diri mereka. Yang ketiga, meninggalkan negeri kafir dan tidak berpergian ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Dasarnya apa? Yaitu Nabi bersabda SAW, ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhul musyrikin. Aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim atau yang tinggal di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, tidak tinggal di negeri kafir. Tidak tinggal bersama orang kafir musyrik. Karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Man jamal musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithlu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengan hadis hasan riwayat Abu Daud. Kemudian tidak menyerupai orang-orang kafir, seperti gaya makan, gaya minum, gaya pakaian dan yang lainnya, yang merupakan ciri khas mereka yang berkaitan dengan agama. Rasul bersabda, khaliful musyrikin wa wafirul liha wa ahfu syawarib. Berbeda dengan orang-orang musyrik, dalam kalian pelihara jenggot kalian, tipiskan kumis kalian. Yang menyuruh untuk memelihara jenggot adalah Rasulullah SAW. Dan disuruh untuk menipiskan kumis. Nabi juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalimat tadi, kata Nabi, khaliful musyrikin, wa wafiru liha wa ahfu syawarib. Bedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Kalian hanya memelihara jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam Islam, laki-laki dilarang mencukur jenggot karena mencukur jenggot adalah perbuatan yang haram. Ingat, mencukur jenggot perbuatan yang haram. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyerupai orang-orang kafir. Yang keempat, menyerupai wanita. Karena wanita enggak berjenggot. Gitu. Dan orang juga melihat laki-laki cukur jenggotnya udah tidak bagus. ini laki apa perempuan, ini laki apa mahnuth. Tahu mahnuth? Banci. Gak ada jenggotnya. Kalau orang muslim, ya jenggot. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita berjenggot. Dan Rasulullah katsul ihya, tebal jenggotnya Rasulullah SAW. Tebal jenggotnya. Jadi gak boleh dalam Islam. Dan gak ada alasan. Oh, saya kerja, saya ini. Gak ada alasan, gak boleh. Gak ada alasan. Itu bukan darurat. Darurat kalau antum mau dioperasi di sini baru cukur jenggot. Dioperasi di sini, nah boleh cukur jenggot. Tapi kalau kerja, dagang, enggak ada alasan. Semua jawaban para ulama haram semuanya. Kan banyak yang tanya kepada Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, siapa aja yang nanya itu. Ada dia nanya ada yang kerja, ada yang nanya juga saya ini polisi, saya tentara, boleh enggak cukur jenggot? Semua jawabannya tidak boleh, hukumnya haram. Semua jawabannya sama. Itu, para ulama ahlu sunnah. Ingat, para ulama ahlu sunnah. Bukan ahlu bid'ah. Karena ahlu bid'ah itu gak ada jenggotnya. Kalau zaman dulu, ahlu bid'ah semua berjenggot. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ahlu bid'ah gak berjenggot dan bangga dengan tidak punya jenggot. Bahkan dia mencela orang yang berjenggot. Itu ahlu bid'ah sekarang ini. Kalau dulu orang nggak berjenggot itu adalah merupakan kehinaan, celaan, dan orang nggak mau udah dekat dengan orang itu karena aib. Orang cukur jenggot tuh aib zaman dulu itu, aib itu nggak ada orang cukur jenggot zaman nggak ada. Gitu. Kemudian selanjutnya yang keenam disuruh untuk menyemir rambut dan menyemir uban selain dengan warna hitam karena warna hitam tidak boleh hukumnya haram dengan warna. Kemudian yang ketujuh ini yang jadi syahid pembahasan kita, ini yang tujuh, yaitu tidak menolong, tidak membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin dan tidak menjadikan mereka sebagai teman setia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wadu ma'anittum qad balatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan teman orang-orang yang di luar kalangan kamu sebagai teman kepercayaan kamu, karena mereka tidak henti-henti menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuran kamu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi dari mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Ayat ini berkaitan yang pertama dengan orang-orang kafir, yang kedua berkaitan dengan orang-orang munafik. Gak boleh kita menjadikan mereka sebagai pemimpin, gak boleh kita jadikan mereka sebagai teman setia. Kita gak boleh menolong mereka, gak boleh membantu mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Ini yang ketujuh ini sebagai syahid dari pembahasan kita bahwa ini membatalkan keislaman. Karena gak mungkin ada orang beriman yang ada setetes iman dalam hatinya itu mau membantu orang kafir untuk membunuh kaum muslimin. Berarti itu gak ada iman. Di zaman dulu ada orang seperti itu, tapi bukan orang Islam, itu orang Syiah. Ada pemerintahnya yang wakil pemerintah ini adalah At-Tusi, orang Syiah, yang dia bunuh kaum muslimin. Di Baghdad itu udah berapa ratus ribu kaum muslimin dibunuh. Yang membantu siapa? Ini orang Syiah ini untuk membunuh kaum muslimin. Gak mungkin orang Islam yang ada di hatinya iman itu membunuh, menyuruh orang kafir membunuh kaum muslimin. Kalau ada orang iman, mesti dia sayang kepada orang beriman. Kan dia bersaudara dengan orang beriman, dia sayang. Bukan malah dia membenci orang-orang beriman, membunuh orang beriman. Ini berarti orang ini bukan orang beriman. Sehingga dimasukkan oleh Syekh sebagai pembatal keislaman. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, sampai poin yang ke-8. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu juga nanti antum yang ke-8 ini di poin yang tadi tentang al-wala bara. Kita tidak boleh terlibat dalam bentuk apapun hari raya dan gembira mereka juga tidak memberikan ucapan selamat dan tidak boleh hadir dalam perayaan mereka. Ini juga berkaitan dengan hak al-wala wal-bara. Untuk baca lagi nanti ini. Poin-poin ini untuk baca supaya antum lebih paham tentang masalah ini. Ya, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.